Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, ikhwati fiddin, a'azani allahu wa iyyakum, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita pada hari ini, masih terkait dengan keutamaan membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Sangat dianjurkan kepada seorang muslim ketika sudah menghafal Al-Fatihah dan surat-surat pendek, ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu hendaklah kita menyempatkan diri kita untuk membaca terjemahan dari surat-surat yang sudah kita baca atau yang sudah kita hafalkan. Misalnya, kita sudah menghafal surat Al-Zalzalah, maka luangkanlah waktu untuk membaca terjemahan. Apa yang dimaksud dengan Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha dan seterusnya, agar apabila kita pernah membaca atau setidaknya kita pahami kandungan dari surat Al-Zalzalah, maka ini akan menambahkan kekhusyuan dalam membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tidaklah mereka mentadabburi Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci. Salah satu kiat untuk dapat mentadabburi Al-Quran, salah satunya memahami apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang sababun nuzulnya, kemudian apa yang difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dan apa yang dijelaskan para ulama tentang surat ini. Ini akan menambah kekhusyuan di dalam membaca Al-Quran, maka kita menyempatkan diri kita untuk membaca terjemahannya. Kemudian jika sudah membaca terjemahannya, alangkah lebih baik apabila kita mampu dan memiliki kesempatan untuk membaca tafsir-tafsir yang ringkas berkenaan dengan ayat-ayat atau surat-surat yang sudah kita hafal. Salah satu contoh tafsir yang sangat mudah, yang banyak kita temukan adalah tafsir Al-Muyassar, tafsir yang singkat, padat. Kemudian juga ada di sana tafsir As-Sa'di rahimahullah, juga sangat bagus untuk dipelajari dan tidak terlalu melebar, dan pembahasannya cukup sekali untuk kita pahami. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kiat-kiat ini kita dapat merasakan kelezatan membaca Al-Qur'an, dan kita dapat mengamalkan apa isi kandungan dari Al-Qur'an tersebut, sehingga kita semua mendapatkan keridhaan dan dinaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Tentunya tidak sama. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat orang-orang yang beriman, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Tentunya ini adalah sebuah keutamaan bagi mereka yang memiliki ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka bulan suci Ramadan yang mulia ini, marilah kita sibukkan diri kita untuk membaca Al-Quran, untuk memahaminya, mentadaburinya, untuk mempelajarinya. Semoga amalan ini menjadikan kita dibebaskan dari api neraka dan dimudahkan dari segala perkara yang kita inginkan, dan memudahkan seluruh kebutuhan-kebutuhan kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta, dan hanya kepadanya lah kita kembali. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.